ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini dengan membaca syarah dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang hadis Abdul Abbas Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi yang menjelaskan tentang keutamaan sikap zuhud berkata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala an Abi al-Abbas Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala dari Abi al-Abbas Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu dia berkata ja'a rajulun ila nabiy sallallahu alaihi wasallam datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yubayyin isma rajul dan Sahal bin Sa'ad di sini tidak menjelaskan tentang nama orang tadi li'annahu laisa hunaka daruratun ila ma'rifatihi karena di sana tidak ada kepentingan bukan sesuatu yang daruri, bukan sesuatu yang harus untuk mengerti dan mengetahui tentang nama orang tadi yang datang tadi. Qala idh anna al-maqsuda ma'rifatul hukmi wa ma'rifatul al-qadhiyah. Karena yang dimaksudkan yang menjadi tujuan di sini adalah mengetahui tentang hukum dan juga mengetahui tentang kejadian yang terjadi. Artinya siapapun orang yang datang tadi, maka sama saja tidak terlalu penting bagi kita untuk mengetahuinya. Tidak perlu untuk kita memberat-beratkan diri untuk merasa harus mengetahui siapa orang tadi. Yang penting bagi kita adalah mengetahui hukum syar'i yang terkandung dalam hadis ini, yang terkandung dari jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga yang penting bagi kita mengerti tentang kejadian yang terjadi, yaitu tanya jawab antara Sahal atau orang tadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orang itu tidak penting bagi kita. Qala faqala ya Rasulullah. Maka orang itu tadi berkata, orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku kepada suatu amalan yang apabila aku mengerjakannya maka Allah akan mencintaiku dan manusia juga akan mencintaiku. Qala wa hadha talabu la syakka annahu matlabun 'alin. Maka permintaan ini, pertanyaan ini merupakan atau tidak diragukan lagi merupakan suatu pertanyaan yang tinggi. Pertanyaan yang berkualitas, pertanyaan yang betul-betul mengenai permasalahan yang penting dan mendasar, pertanyaan mengenai amalan yang dengannya seseorang mendapatkan kecintaan dari Allah dan juga kecintaan dari manusia. Qala yatlubu fihi hadha as-sa'ilu ma yajlibu mahabbatallahi lahu. Dia menanyakan, sang penanya ini bertanya menginginkan untuk mengetahui apa yang kemudian akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. وما يجلب محبة الناس له. Dan juga apa yang akan mendatangkan kecintaan manusia kepada dirinya. Ini adalah pertanyaan yang betul-betul berkualitas, pertanyaan yang penting, yang setiap orang membutuhkannya, setiap muslim membutuhkan jawaban dari pertanyaan ini. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, izhad fid dunya, hendaknya engkau merasa zuhud terhadap dunia. Yani, yang dimaksud adalah dengan sikap zuhud terhadap dunia, perintah Rasulullah SAW yang dimaksud di sini adalah apa? Utruk fid dunya ma la yanfa'uka fil akhirah. Tinggalkan dari perkara duniawi segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi engkau di akhirat. Jadi ini makna zuhud, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi seseorang di akhirat. Berarti termasuk dalamnya meninggalkan perkara-perkara yang haram dan juga meninggalkan perkara-perkara yang makruh, tidak bermanfaat bagi seorang di akhirat, dan juga meninggalkan fudul al-mubahat, yaitu berlebihan dan luas-luas dalam perkara-perkara yang mubah, membuang-buang waktu, membuang-buang harta dalam perkara-perkara yang mubah. Ini termasuk sesuatu yang harus ditinggalkan, sesuatu yang kemudian harus ditinggalkan apabila seorang ingin menerapkan sikap zuhud, meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan perkara yang makruh, meninggalkan perkara yang berlebihan dari perkara-perkara yang mubah. Adapun secukupnya, maka tidak mengapa, tidak kemudian menafikan zuhud. Bukan kemudian zuhud harus meninggalkan segala perkara yang mubah, tidak menikah, tidak kemudian berusaha, tidak kemudian mencari pekerjaan, tidak mencari nafkah. Bukan seperti itu, itu bukan zuhud. Zuhud meninggalkan segala perkara yang kemudian tidak bermanfaat di akhirat. Dan ada satu sikap lagi, yaitu apa? Sikap wara. Sikap wara yaitu meninggalkan segala perkara yang bermadarat di akhirat. Meninggalkan segala perkara yang bermadarat di akhirat, itu perkara-perkara yang haram. Ini adalah perkara-perkara yang bermadarat di akhirat, maka ini ditinggalkan. Ini adalah sikap wara. Sikap wara. Maka zuhud lebih tinggi, karena dalam zuhud terkandung wara dan lebih daripada itu. Dia juga meninggalkan perkara-perkara yang sebetulnya dibolehkan, namun dia kemudian yaitu lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, sehingga dia tidak terlalu banyak menikmati perkara-perkara yang mubah kecuali apa-apa yang dia butuhkan saja. Qala wa hadza yatadammanu annahu yarghabu fil akhirah. Dan perintah ini mengandung bahwasanya hendaknya dia betul-betul menginginkan akhirat. Jadi perintah untuk bersikap zuhud terhadap dunia terkandung di dalamnya perkara yang merupakan kelazimannya, yaitu apa? Dia betul-betul menginginkan, betul-betul bertujuan untuk meraih negeri akhirat. Kenapa? Lianna dunia wal akhirati, lianna dunia wal akhirata darratani. Karena dunia dan akhirat itu adalah darratan. Darrah itu yaitu wanita yang saling atau sama-sama menikah dengan seorang pria. Itu madu. Jadi diandaikan bahwa dunia itulah madunya akhirat. Dunia adalah madu bagi akhirat. Madu artinya apa? Yaitu pasangannya yang kemudian menjadi musuhnya. Demikian pula akhirat pun juga ya, sebagai darah ya, pasangan yang berupa musuh bagi dunia. Qala idza zahida fi ihdahuma fa huwa raghibun fil ukhra. Apabila dia merasa zuhud terhadap salah satu dari keduanya, ya, maka dia akan lebih condong mencintai yang lainnya. Ya. Nah, seperti itu perkaranya dalam perkara pernikahan, apabila seorang berpoligami condong kepada kesepakatan atau kemudian tidak menyenangi yang satunya, maka dia condong kepada yang satunya lagi. Ya. Tidak menyenangi misalnya istri kedua, ya dia lebih condong kepada istri yang pertama. Demikian pula sebaliknya. Ya. Dorotannya. Namun dalam perkara yaitu apa ta'addudz zaujat, tentu yang diinginkan adalah seorang bersikap adil. Ya, bersikap adil dalam dalam pemberian, dalam yaitu perkara-perkara yang sudah ditetapkan oleh syariat untuk berbuat adil padanya dalam perkara ta'addudz zaujat. Ya. Maka di sini kenapa kemudian perintah untuk zuhud terhadap dunia itu mengandung juga perintah untuk mengutamakan akhirat dan bertujuan untuk mencari negeri akhirat, ya dikarenakan dunia dan akhirat tadi apa baratan yang sepasang, ya yang apabila kemudian seseorang lebih cenderung kepada salah satunya, maka dia akan membenci dan tidak merasa butuh yang selainnya. Demikian pula apabila dia merasa membenci salah satunya, ya tidak merasa butuh kepada salah satunya, maka dia cenderung kepada yang lainnya. Qala bal hadza yatadammanu anna al-insana yahrisu ala al-qiyam bi a'mal al-akhirah. Bahkan perintah ini, perintah untuk zuhud terhadap perkara dunia, itu juga mengandung bahwasanya seseorang itu bersemangat untuk mengerjakan amalan-amalan akhirat, amalan-amalan yang kemudian dengannya dapat mengantarkan dia kepada kebahagiaan di negeri akhirat. Ya, terkandung dalam perintah ini izhad fid dunya, zuhudlah kalian terhadap perkara-perkara duniawi. Ya. Di balik itu terkandung perintah pula untuk bersemangat melakukan amalan-amalan soleh. Qala min fi'lil awamiri wa tarkin nawahi, dari perbuatan mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Qala wa yad'u ma la yanfa'uhu fil akhirati, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, tidak membawa manfaat baginya di akhirat. Minal umur allati tudayyi'u waqtahu wa la yantafi'u biha, dari perkara-perkara yang kemudian membuang-buang waktunya dan dia tidak mendapatkan manfaat dari perkara-perkara tersebut. Itu yang tadi kita sebut dengan fudul al-mubahat, perkara-perkara mubah yang berlebihan. Ya, boleh untuk kemudian seorang melakukan sesuatu yang mubah, yang namanya mubah, boleh dilakukan. Namun seorang yang zuhud, yang mubah, tidaklah dia kerjakan kecuali yaitu secukupnya saja. Dan sisa waktunya atau kemudian sebagian besar waktunya adalah dia tergunakan untuk beramal dengan amalan-amalan akhirat. Melakukan misalnya sholat sunnah atau menuntut ilmu, membaca kitab-kitab ilmu, atau kemudian membaca Al-Quran, membaca kitab tafsir, membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca penjelasan tentang hadis tersebut, memurajaah tentang ilmu, ilmu juga termasuk amalan akhirat. Atau berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebagian besar waktunya. Ya, ada pun waktunya untuk dunia, maka secukupnya saja dia menghindari perkara-perkara yang kemudian membuang-buang waktunya dan dia tidak mengambil manfaat darinya di akhirat. Qala anna ma yakunu sababan li mahabbatin nas, adapun amalan yang kemudian menjadi sebab kecintaan manusia, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Dan bersikaplah zuhud terhadap apa yang di sisi manusia yuhibbukan nas, maka manusia akan mencintaimu. Ya, sehingga seorang itu merasa tidak butuh kepada orang lain, merasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang lainnya yang juga kita bahas pada hadis al-Bainan Nawawi ini dari Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Wahidah seta'anda fasta'in billah. Apabila engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka minta pertolongan kepada Allah. Betul-betul hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak merasa membutuhkan apa yang ada di sisi manusia. Qala fala yatlubu minan nasi syai'an. Maka dia tidak meminta kepada manusia sesuatu apapun. Tidak meminta-minta kepada manusia. Wala yatashawwatu ilaihi, dan tidak pula ingin untuk melakukannya. Wala yastashrifu lahu, dan tidak pula melihat-lihat atau kemudian melongo kepada perkara tersebut, ya, menoleh kepada perkara tersebut, ya, kepada apa yang kemudian dimiliki oleh manusia. Dia kemudian tidak tertarik, tidak mencari, tidak kemudian berharap pemberian dari manusia. Nah, ini sikap yang kemudian akan membawa kepada kecintaan manusia terhadap orang tadi. Qala wa yakunu aba'adun nasi an dzalika, dan dia menjadi orang yang paling jauh dari sikap tersebut. Sikap ingin diberi, sikap kemudian apalagi meminta, ingin diberi saja tidak, ingin diberi saja tidak, merasa tidak butuh dengan apa yang ada di tangan manusia, ya. Yang apabila memang dia diberi, ya alhamdulillah, suatu rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya tanpa dia kemudian mengharapkannya, tanpa dia memintanya, tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kabarannya. Nah, rezeki tadi, maka itu tidak mengapa. Qala hatta yuhibbahu an-nas, sampai manusia mencintainya, yaitu hasilnya apabila dia kemudian bersikap seperti itu, tidak meminta kepada manusia, tidak melongo-longo, ya, tidak kemudian melihat-lihat apa yang dimiliki manusia, tidak ingin untuk diberi oleh manusia, manusia akan mencintainya. Qala li'annannasa idza sa'ala al-insanu ma fi aydihim istasqaluhu wa karihuhu. Karena manusia, apabila seseorang itu minta kepada mereka, meminta sesuatu yang ada di tangan-tangan mereka, meminta sesuatu yang mereka miliki, harta, ya, atau kemudian jabatan atau yang lain sebagainya yang kemudian menjadi hak dan wewenang seseorang, istasqaluhu, maka mereka akan merasa berat dengan permintaan tadi. Wa karihuhu, dan kemudian akan membenci orang tadi. Karena sebagaimana telah kita lewati dalam isyarah Ibnu Dabiq al-Aid, dia meminta dan mencari sesuatu yang dicintai oleh manusia, itu harta. Harta secara pokok tabiat manusia, yaitu manusia mencintai harta tadi. Ketika harta tadi diminta, sesuatu yang dicintai tadi diminta, maka manusia akan membenci orang yang memintanya, ingin mengambil sesuatu yang dicintai darinya, ya, maka manusia akan membencinya. Dalam satu syair dikatakan, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu, wa bunayya adama in sa'altahu yaghdabu. Allah Subhanahu wa taala marah apabila engkau meninggalkan meminta kepadanya, engkau meninggalkan untuk berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus orang itu kemudian dalam hari-harinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Doa huwal ibadah. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa adalah ibadah. Inti daripada ibadah. Ya. Ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala marah, murka apabila manusia meninggalkan perbuatan berdoa dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bunayya Adam, adapun anak Adam, anak Adam yang kecil, anak Adam yang lemah, kalau bilang kau meminta kepadanya, maka dia akan marah. Ya. Maka dengan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kemudian kan, apabila seorang berdoa kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meminta kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala, ya, pasti akan memberikannya. Pasti akan memberikannya. Cepat atau lambat, ataupun kemudian nanti digantikan dengan perkara yang lebih baik daripada itu di akhirat. Ya. Diberikan di dunia, baik itu cepat ataupun lambat, ataupun kemudian digantikan dengan balasan nanti di akhirat. Itu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pasti akan diberi permintaan tersebut, permintaan yang kemudian ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun permintaan yang ditujukan kepada manusia, maka manusia membencinya, merasa berat untuk kemudian dimintai tolong, merasa berat ketika dimintai hartanya. Qala wa idza kana ba'idan an dzalika fa innahum yuhibbunahu. Maka apabila dia jauh dari sikap tersebut, jauh dari sikap meminta, mencari, berharap terhadap manusia, terhadap harta manusia, bainahum yuhibbunah, maka mereka akan menjadi atau mereka mencintai orang tadi. Ketika dia jauh dari perkataan tersebut, tidak pernah meminta, tidak pernah terlihat, yaitu dari mimik wajahnya ataupun dari ucapan-ucapannya bahwasanya dia menginginkan harta yang dia miliki. Ya. Maka orang yang seperti ini dicintai oleh manusia. Ya. Adapun orang yang misalnya datang kemudian mengatakan memuji, tapi sebenarnya yang diinginkan dengannya adalah meminta, ya. Memuji barangnya. Masya Allah, barangmu bagus. Jamu bagus ya. Yang lama kemana? Nah, ada maksudnya. Jamu bagus nih, baru ya. Padahal kemarin baru, yang kemarin juga baru beli juga sepertinya. Yang lama kemana? Nah, ya, seperti itu kan dipahami oleh manusia. Apa yang diinginkan dengan orang ini? Ya. Apa yang diinginkan oleh orang ini? Ya, apalagi dengan mimik wajah yang kemudian tidak bisa menyembunyikan apa yang ada dalam hatinya. Ya. Yang namanya mimik wajah dan pandangan itu kemudian menghantarkan yaitu sinyal yang kemudian dapat dipahami oleh orang, oh ini orang berharap, ya, maka akan berbenci orang yang seperti ini. Maka jangan menjadi orang yang seperti ini, ya. Baik dengan ucapan sorry secara langsung ataupun kemudian dengan mimik wajah. Jangan pula dalam hati, jangan sampai dalam hati. Kalau ada dalam hati yang seperti itu, mau tidak mau pasti akan terpancar. Ya. Jangan sampai ada dalam hati perasaan ingin untuk diberi, ya. Perasaan ingin untuk kemudian mendapatkan harta manusia. Ya. Pasti akan terpancar kalau ada dalam hati yang seperti itu. Baik itu dari yaitu mimik wajah, sikap atau apa namanya, sikap tindak tanduk badannya, ya. Ataupun kemudian ucapannya yang terlontar dari lisannya, walaupun tidak meminta namun dapat dipahami apa yang kemudian diinginkannya. Ini akan dibenci manusia orang seperti ini. Maka hendaknya kita benar-benar tidak merasa butuh terhadap apa yang kemudian diisi manusia Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik untuk betul-betul menerapkan perkara ini, zuhud terhadap dunia dan zuhud terhadap apa yang kemudian ada di sisi manusia. Qala wa min fawaidil hadis, dan termasuk faedah yang diberikan dalam hadis ini, al-ula hirsus sahabati radhiyallahu anhum, semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum ala su'alin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fima yanfa'uhum, dalam perkara-perkara yang kemudian bermanfaat atau apa untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara yang bermanfaat bagi mereka dalam perkara-perkara agama mereka, yaitu kemudian bersemangat untuk bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang telah kita lewati banyak pertanyaan dari para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini saja, ya. Yang kemudian paling dekat dengan kita yaitu pada hadis yang sebelumnya, Al-Arba' bin Nusair, ya. Tidak, bukan. Hadis Al-Arba' bin Nusair, ya, yang sebelumnya lagi. Bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Mu'adz bin Jabal, di mana Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan yang kemudian akan mendekatkan kepada surga, memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang lainnya dari para sahabat, mereka betul-betul bersemangat untuk bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul dibutuhkan, pertanyaan-pertanyaan yang kemudian betul-betul berkualitas, betul-betul besar kebutuhan manusia terhadap pertanyaan tersebut, sehingga ilmu yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa jawaban terhadap orang tadi diwariskan dari satu generasi ke generasi, bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi kaum muslimin. Qala as-saniyatu anal insana bitabi'ati al-hal yuhibbu an yuhibbahu Allah wa an yuhibbahu an-nas. Bahwasanya seorang manusia itu dengan tabiat keadaannya dia mencintai, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya, dia senang kalau Allah Subhanahu wa taala mencintainya, dan juga dia senang bahwasanya manusia cinta kepadanya. Ini adalah sesuatu yang tabiat, sesuatu yang yaitu alami, sesuatu yang tidak diingkari di atas manusia. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alni lisan sidqin fil akhirin, dan jadikan bagiku lisan sidqin, yaitu lisan yang jujur pada orang-orang setelahku, pada orang-orang yang terakhir. Itu maksudnya apa? Pujian. Jadikan bagiku bahwasanya manusia itu memujiku pada saat setelah aku meninggal, senang untuk kemudian dicintai oleh manusia. Kemudian juga manusia tidak menyebutkan dirinya dalam perkara-perkara yang buruk, namun menyebutkan pada dirinya perkara-perkara kebaikan. Inilah sesuatu yang merupakan tabiat dan tidak diingkari. Maka tidak mengapa untuk kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara seperti itu, minta untuk kemudian supaya manusia mencintai kita, tidak mencela kita, memuji diri kita. Hanya saja dari tidak boleh kemudian amalan, amal-amal saleh kita ditujukan supaya manusia mencintai kita. Itu yang tidak diperbolehkan. Jangan sampai kemudian seorang menjadikan amalan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan dengannya adalah mencari kecintaan manusia kepada dirinya dengan amalan tersebut. Walaupun benar bahwasanya amalan saleh itu akan menjadikan manusia mencintai dirinya, sebagaimana telah kita sampaikan pada kesempatan yang telah lalu, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kecintaan manusia bagi dirinya, bagi orang tadi, bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Amal saleh memang kemudian termasuk sebab yang mendatangkan kecintaan manusia. Hanya saja tidak boleh kemudian menjadikan amalan yang ditujukan dengannya adalah kecintaan manusia, pujian manusia. Itu tidak boleh. Bagaimana bisa dikatakan amalan soleh ketika niatnya seperti itu? bisa dikatakan amal soleh. Orang yang berbuat ria ingin dipuji oleh manusia bukan amal soleh. Zahirnya soleh, tapi bukan amalan soleh. Bukan amalan yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena tidak memenuhi syarat yang pertama, ya, syarat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka ini merupakan tabiat manusia untuk kemudian ingin dicintai oleh Allah, tapi ingin dicintai oleh manusia. Qala wa yakrahu an yamkutahu Allah wa yamkutahu an-nas, dan dia benci, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala membencinya, murka kepadanya, dan manusia murka kepadanya. Namun apabila kemudian kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah kemudian dapat diraih kecuali dengan membuat manusia benci kepadanya, membuat manusia murka kepadanya, mau tidak mau, ya. Mau tidak mau akan mendatangkan kebencian manusia dan kemurkaan manusia kepadanya, maka kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala lebih dikedepankan. Qala fa bayyana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam ma yakunu bihi dzalika. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan tentang apa yang kemudian menjadi sebab perkara tersebut dapat terrealisasi, yaitu kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kecintaan manusia. Berarti apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkarinya, tidak mengingkari pertanyaan tadi, tidak kemudian mengingkari kenapa kamu ingin dicintai oleh manusia. Tidak boleh untuk kemudian merasakan perasaan seperti itu. Tidak boleh kemudian untuk ingin dicintai manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari. Berarti apa? Boleh. Menginginkan dalam hati kita, bahwasanya kita ingin dicintai oleh manusia, tidak ingin untuk dibenci oleh mereka. Ini adalah sesuatu yang tabiai. Suatu waktu patah yang kemudian memang ada pada diri seorang manusia. Qala salisatu anna min man zahida fid dunya ahabbahu Allah. Bahwasanya siapa yang kemudian merasa zuhud terhadap dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintainya. Lianna zuhda fid dunya yastalzimu ar-raghbata fil akhirah. Karena perasaan zuhud terhadap dunia ini berkonsekuensi mengharuskan adanya rasa raghbah, kecintaan terhadap akhirat, ingin untuk mendapatkan balasan di akhirat. Qala waqad sabaqa ma'na az-zuhdi, dan telah lewat penyebutan tentang makna zuhud. Wa annahu tarku ma la yanfa'u fil akhirah, dan bahwasanya zuhud tersebut yang dimaksudlah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Qala rahimahullah ar-rabi'atu anna zuhda fi ma 'inda an-nasi sababun fi mahabbati an-nasi laka. Bahwasanya sikap zuhud terhadap apa yang ada pada manusia, apa yang mereka miliki, maka inilah suatu sebab yang mendatangkan kecintaan manusia kepadamu. Pada yang keempat, kemudian al-khamisatu anna tam'a fid dunya wa ta'alluq biha sababun li bughdillahi lil 'abdi. Itu sebaliknya daripada faedah yang keempat atau faedah yang ketiga. Bahwasanya rasa tamak, rasa ingin, rakus terhadap dunia, dan juga at-ta'alluq, ketergantungan hati terhadap dunia tadi adalah suatu sebab yang mendatangkan kebencian Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang hamba. Ketika dia adalah seorang yang kemudian cenderung kepada dunia, mencintai perkara-perkara duniawi dan syahwat-syahwat dirinya, maka kemudian itu akan mendatangkan kebencian Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba tadi. Maka jauhilah sikap tamak, rakus terhadap dunia, ya. Itu akan mendatangkan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Qala wa anna tama'a fi ma 'inda an-nas, dan sikap tamak rakus terhadap apa yang kemudian dimiliki oleh manusia, wa taraqquba lahu, dan mengintai apa yang ada di sisi manusia, harta-harta manusia, ya. Mengintai, menginginkan apa yang ada di ada pada mereka, mengawasi mereka memiliki apa, apa yang baru, ya. Apa yang baru mereka beli, apa yang baru mereka miliki. Yujibu bughdannas lil insan, akan mendatangkan kebencian manusia kepada seseorang. Kebalikan dari tadi faedah yang keempat, zuhud, ya, menjadi sebab-sebab kecintaan manusia. Ada pun kemudian kebalikannya, tamak terhadap apa yang kemudian dimiliki oleh manusia, mendatangkan kebencian mereka. Qala wa zuhdu fi ma fi aydihim huwa akbaru asbabi mahabbatihim, dan rasa zuhud terhadap apa yang ada di tangan-tangan mereka, apa yang mereka miliki, ini adalah salah satu sebab yang terbesar untuk mendatangkan kecintaan mereka. Nah, ini yang faedah-faedah disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengenai hadis ini. Nah, maka dengan ini kita telah menyelesaikan pembahasan hadis ini. Mudah-mudahan pembahasan ini adalah pembahasan yang bermanfaat dan menjadikan kita betul-betul mau memperbaiki diri, betul-betul mau mengoreksi lagi tujuan kita di dunia ini, ya. Apakah kemudian kita masih termasuk orang-orang yang masih tergantung dan terikat hatinya terhadap dunia, tamak terhadap dunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala benci kepada kita, ataukah kemudian kita sudah termasuk orang yang kemudian zuhud, betul-betul kemudian yaitu merasa tidak membutuhkan dunia, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu akan menjadi cinta kepada diri kita. Allah ala bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.